أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه إن شاء الله kita baca terlebih dahulu sebelum kita barakallahu fikum melanjutkan pembahasan kita dari kitab Bulughul Maram. Khani bi tintah min warah kemudian barakallahu fikum. Nah. Yang dihafalkan semua ya, barakallahu karena satu rangkaian. Barakallahu fikum. Hadis yang ke-827 dalam kitab saya. Barakallahu fikum. Nah. Yang merah, coklat ya, coklat atau merah? Tafadhal antum. Atap ya. Moga. Dibaca dulu. تفضل. نعم. وفي. Nawarakalawikum. Kalau bisa dihafalkan ya. Nawarakalawikum. Berikutnya. Yang baju coklat. Nah. Atau ke malam piani terus ya pi ha fa'aflasa allati فَأَفْلَسَ أَلَّتِ إِبْدَى وَلَمْ يَقْضِ فَصَاحِبُ الْمَتَى مَا أَصَبَ أجل جزاكم خير. Nah, kita lanjutkan. Qal mu'allif wa rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah min riwayat Umar bin Khaldah Dan telah meriwayatkan hadis ini Imam Abu Dawud As-Sistani wa Ibnu Majah min riwayati Umar ibn Khaldah. Dia riwayatnya Umar ibn Khaldah. Qala, beliau mengatakan, ataina Aba Hurairah radhiyallahu anhu fi sahibin lana. Qad aflasa. Kami mendatangi Abu Hurairah. Qalibatun rahmah rahmakum jalan barakallahu fikum, yang saat itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan amir gubernur. Qalibatun rahmah rahmakum jalan barakallahu fikum, sehingga kepada beliau amarakallahu fikum enam segala perkara amarakallahu fikum yang berkaitan dengan khusumah, berkaitan dengan apa, dengan terjadinya perselisihan, itu dikembalikan. Dan seperti itu dahulu amarakallahu fikum ikhwan fi tintah melorah kemudian barakallahu fikum. Nih, dan dari apa yang digambarkan dalam hadis ini tintah makmuh, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berusaha di dalam kekuasaannya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala, menerapkan hukum Rasulnya alaihi salatu wasalam. Coba kita perhatikan nih rahmatullahi wa barakatuh. Kata Umar ibn Khaldah, berkata Umar ibn Khaldah, ataina Aba Hurairah fi sahibin lana qad aflasa. Kami datang kepada Abu Hurairah, ya, melapor, ya, tentang namarakallahu fikum, ya, saudara kami, teman kami yang sudah bangkrut. Apa kata Hurairah? Kata Abu Hurairah, faqala, Abu Hurairah mengatakan, la'aqdiyanna fikum biqada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay bimithli ma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, aku akan putuskan perkara yang terjadi di tengah-tengah kalian dengan semisal apa yang dulu Rasulullah SAW putuskan. Gitu ya. Ini yang telah model bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berupaya dengan keras untuk amarakallahu fikum menerapkan apa yang menjadi bimbingan Rasul alaihi salatu wasalam. Ya kan ini telah melorahmukum jain barakallahu fikum. Naam. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man aflasa. Man aflasa au mata fawajada rajulun mata'ahu bi'ainihi. Lalu ada seorang yang mendapati barangnya secara utuh. Nam fawa ahaqqu bihi, maka dia amarakal berhak dengan barang tersebut. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah wa barakallahu. Sekilas mengenai melorah mengkumusiman, hadis ini tidak ada perbedaan signifikan dengan hadis yang sebelumnya. Agar ya, kan ini dimana dalam hadis sebelumnya mutafakun alai, ya Rasulullah SAW, man adraka malahu bi ainihi inda rajulin qad aflasa fawa ahaqqu bihi min ghairihi. Kan ini tentang melorah mengkumusiman para kalaf. Hanya saja yang telah melihat mukmujam. Dalam hadis ini terdapat tambahan aumata. Padahal kita sudah sebutkan kemarin yang telah melihat mukmu. Buat syarat namarakallahu fikum, sahibul mata bisa mengambil matanya. Bisa mengambil barangnya namarakallahu fikum. Ya, dan dia lebih berhak untuk barang tersebut namarakallahu fikum daripada yang lainnya. Dengan tiga persyaratan. Kemarin apa kemarin? Namarakallahu fikum, masih ingat? Tiga persyaratan. Ayo. Satu, ya tidak berubah. Ainnya, barangnya masih utuh, tidak berubah. Ziyadatan aw nuqsanan, ya. Nawarakoh. Yang kedua, belum menerima pembayaran, ya. Belum menerima pemberian sama sekali. Yang ketiga, ya pembelinya masih hidup. Nah di sini aku telah mengumum, ya. Di sini poin ini yang berbeda. Nawarakallahu fikum. Ya, poin ini yang berbeda. Di mana di sini sebenarnya man aflasa au mata. Berarti khawatir rahmatullahi wabarakatuh. Meskipun amarakallahu fikum mustari sudah meninggal dunia, Maka ikhwan rahimani wa rahmakumullah, para kalafikum, pemilik barang tetap berhak dengan barang tersebut. Gitu ya. Itu dalam hadis ini. Na'am warakallahu fikum. Berarti na'am warakallahu fikum, kandungan hadis ini berbeda dengan hadis yang sebelumnya dari lafaz au mata. Salah ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah, para kalafikum. Ya. Maka dari ini ikhwan rahimani wa rahmakumullah wa barakallahu fikum, ya. Dikatakan ambarakallahu fikum oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya tambahan ambarakallahu fikum au mata itu ambarakallahu fikum sah. Ambarakallahu tambahan au mata itu sah. Dikatakan oleh ambarakallahu al-Imam Ibnu Hajar, sahahu al-Hakim wa dha'afu Abu Dawud hadhihi ziyadah fi dhikr al-maut. Jadi penambahan lafaz mata itu dhaifkan oleh Imam Abu Dawud ya rahimahullahu taala. Berarti ikhwan rahimahullahu wa rahmakumullah, kembali seperti yang kita sebutkan kemarin, bahwasanya na'am barakallahu fikum hak ya sahibul mata dengan matanya ketika dia dapati ya barang tersebut masih utuh, na'am barakallahu fikum, itu seperti yang sudah kita sebutkan kemarin, ada tiga tetap. Nah, yang pertama na'am barakallahu fikum, barangnya masih utuh. Yang kedua na'am barakallahu belum menerima pembayaran sama sekali, dan yang ketiga na'am barakallahu mustari, masih hidup. Adapun dalam hadis ini au mata, tambahan tersebut dhaif. Sudah ya. Ya qali fitin rahmalahu rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Dari hadis ini rahmalahu rahmukum jami'an di ambil faedah na'am barakallahu fikum ya. Wujubul 'adli lirra'i fi ra'iyati. Wajibnya adil, berbuat adil seorang pemimpin kepada rakyatnya. Di sini rahmalahu rahmukum jami'an barakallahu fikum ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai pemimpin waktu itu berupaya dengan sungguh-sungguh na'am barakallahu fikum untuk na'am barakallahu fikum menerapkan apa yang menjadi bimbingannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau mengatakan la'aqtiyanna bi qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ukuran adil itu na'am barakallahu fikum sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Alkitab dan As-Sunnah. Jelas ya. Ya kan ini fitnah melawarah kemudian barakallahu fikum. Nah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yambagi al-hakim. Nah, annahu yambagi lil-hakim ayyatma innal husum innal hukmi. Seyogyanya bagi seorang hakim untuk memberikan ketenangan ya bagi orang yang melapor. Na'am barakallahu fikum. Dengan beliau mengatakan la'aqtiyanna fikum bi qada'i Rasulullah. Ya. Yeah. Ketika na'am barakallahu sang pelapor ya yeah, melaporkan kepada al-hakim dan kepada hakim, dan hakim memberikan pernyataan semacam itu rahmakumullah. Ya, yeah, sang pelapor itu akan na'am barakallahu fikum punya perasaan lah. Ini betul-betul akan adil. Kenapa? Ya, yeah, ketentuan atau amar keputusan yang diambil berdasarkan sunnah itu pasti adil. Ya, ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an wa barakallahu fikum. Naam. Wa kadzalika aidan al-mufti yambagi lahu ayyat ay apa? Ayyatna innal mustafti idza afta. Naam barakallahu fikum. Demikian pula seorang mufti, na'am barakallahu syukinya baginya, syukinya bagi seorang mufti untuk na'am barakallahu fikum memberikan ketenangan bagi orang yang minta fatwa. Na'am barakallahu fikum. Ya, kan itu entah menolak atau orang minta fatwa, na'am barakallahu fikum, saya akan berfatwa kepada apa tentang masalahmu ini dengan fatwa yang saya ambilkan dari kitab sunnah. Senang dia na'am barakallahu fikum. Ya, kan itu entah menolak mujami'an na'am barakallahu fikum. Ya. Dan itu ikhwan fillah rahimani wa rahmakumullah jami'an ya, banyak diriwayatkan dari para sahabat. seperti la barakallahu fikum yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika ada sekelompok orang bertanya ya tentang warisan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah barakallahu fikum. Dia mendatangi sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu fikum. Ya. Lapor, ini ada masalah ini. Ya. Ya, bahasa saya ada masalah. Apa masalahnya? Ada seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris berupa anak perempuan satu, saudari perempuan satu, namarakulafikum, dan cucu perempuan dari anak laki-laki. Ini gimana ini? Cara baginya? Kata Abu Musa, namarakulafikum, ya anak perempuan dapat separuh. Saudara perempuan dapat separuh. Terus cucu perempuan bagaimana? Tidak dapat. Ya, antum sana tanya kepada Ibnu Mas'ud. Akhirnya datang kepada Ibnu Mas'ud, namarakallahu fikum, diceritakan. Ikhwan ibn Rahmah diceritakan, saya sudah datang kepada Abu Musa, keputusannya seperti ini. Seperti itu. Kata Ibnu Mas'ud, laqad dhalaltu idzan fama ana min mustatin. Kalau saya ikut ini, aku tersesat. Saya akan tersesat, namarakallahu fikum. Dan saya bukan termasuk orang yang dapat petunjuk. Ya. Beliau kemudian la aqtiyanna bi qada'in nabi alaihi salam. Nah ini syahidnya Allah. Benar-benar aku akan putuskan masalah ini dengan keputusannya Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian Mas mengatakan ya lil bintinis wa li bintil ibn sutus takmilata sulusain fama baqiya fali ukhtin. Untuk anak perempuan dapat separuh, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki dapat 2/3, dapat 6/6, namarakallahu fikum, melengkapi jumlah 2/3, karena memang furu' unsa, namarakallahu fikum, furu' unsa, anak perempuan, cucu perempuan, ya kan ini, paling pol, warisannya cuma 2/3, namarakallahu fikum. Selebihnya, dikasihkan sama ukhtun, namarakallahu fikum. Ya kan ibn rahmalah mukmin barakallahu, dan banyak riwayat-riwayat yang memberikan contoh kepada kita tentang hal ini, memberikan ketenangan bagi orang yang minta fatwa, memberikan ketenangan bagi orang yang minta hukum diputuskan hukum seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya kan ibn rahmalah mukmin barakallahu fikum. Naam, kemudian dalam hadis ini hadmahumullah terdapat faedah fadilatu Abi Hurairah. Keutamaan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari sisi mana? Haitsu tamada fi qada'ihi ala qada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dia namarakallahu fikum i'tamada, bersandar dalam keputusannya kepada keputusan Rasul alaihi salatu wasallam. Jadi na'amarakallahu fikum, ittiba'ur rasul itu kemuliaan dalam segala hal. Dalam segala hal na'amarakallahu fikum, ittiba'ur rasul itu kemuliaan. Na'amarakallahu fikum, bahkan merupakan na'amarakallahu fikum najah, keberuntungan, keselamatan. Na'amarakallahu fikum, ikhwan fillah rahimani rahimakum jami'an. Keselamatan sebagaimana dikatakan oleh Imam Az-Zuhri na barakallahu fikum. Ya kan ibn tah min rahmakum jami'an barakallahu fikum. Nah, sehingga na barakallahu fikum, hendaknya kita bersemangat na barakallahu fikum untuk tamassuk bis sunnah. Untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi salatu wasallam. Dengannya kita akan diselamatkan dari fitnah-fitnah. Dengannya kita akan di namarakallahu fikum diselamatkan dari perpecahan-perpecahan. Ya kan ibn rahmi wa rahmakumu. Dan itulah yang diwasiatkan oleh Rasul SAW. Haitsu qal. Sebagaimana Rasul SAW mengatakan. Alaikum bisunnati. Wasunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyin. Adu alihah bin nawajid. Wajib atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Dan sunnahnya khulafa'ir rasidin yang terbimbing. Aldu alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Artinya pegang kuat-kuat. Jangan sampai lepas. Namarakallahu. Kan ibn tahmin wa rahmat kumusyaan. fa innahu may ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang hidup di antara kalian setelah saya nanti akan mendapati perpecahan yang banyak. Nah, barakallahu. Nah, solusinya satu disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, termasuk bis sunnah. Ikhwani fi dinillah wa rahmukum jami'an wa barakallahu fikum. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu ya'tamid fi qadha'ihi bi qadha'in Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau barakallahu fikum bersandar terkait dengan keputusannya, ya, dengan keputusannya Rasul alaihi salatu wassalam. Wa hadza fadilatun lahu, dan ini merupakan keutamaan baginya. Lah para sahabat ikhwan rahimakumullah, mereka dimuliakan itu kenapa? Ya karena ini barakallahu fikum. Ya, karena ini. Mereka itu luar biasa waqafan inda sunnati Nabi alaihi salatu wassalam. Sangat menetapin amar sunnahnya Rasul alaihi salatu wassalam. Wani wit rahmal wa rahmukum jami'an barakallahu fikum. Ya. Sampai amar kalau dalam sebuah kejadian yang mungkin kalau kita enggak mungkin pasti akan diterjang terus, tapi amar ketika sunnah sampai kepada dia langsung berhenti. Ya. Akhirnya amar kalau fikum efeknya amal luar biasa, selamat, mulia, barakallahu fiik. Seperti yang terjadi pada Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, barakallahu fiik. Kami bertentah melarang mukmu. Di saat itu barakallahu fiik pasukan kaum muslimin dua kelompok sudah saling berhadapan, siap bertikai, siap bertempur, barakallahu fiik. Satu pihak madal besar banyaknya. Satu pihak madal besar banyaknya. Nah itu kalau biarkan subhanallah. Kalau saat itu Al-Hasan gak ngalah. Waduh, berapa banyak yang mati kan itu. Ngalahnya kenapa? Karena sunnah tadi. Waqafan. Indah sunnah dari Rasulullah SAW. Sangat menapi sunnah Rasulullah SAW. Abu Bakar menyatakan. Ya Al-Hasan inzil. Ini waktunya. Kamu turun. Turun kamu. Dulu saya mendengar kakekmu berbicara. Inna hadab i'a ibni hadha. Sayyid, sungguhnya anakku ini adalah seorang pemimpin. Sayuslihu bi fi'ataini 'azimatin minal muslimin. Akan berdamai. Karena dia ini, barakallahu fikum, dua kelompok besar di kalangan kaum muslimin. Waktunya sekarang ini. Turun. Turun, barakallahu fikum. Pasukannya ngomong. Anar. Lebih baik masuk neraka daripada malu seperti ini. Kita sudah keluar dari rumah Pak Pedang. Masuk ngalah. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Dijawab sama Al-Hasan. Ya. Kan itu ya. Al-ar lanar. Lebih baik malu daripada masuk neraka. Ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Dan akibatnya ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Kan itu ya. Terjadi persatuan. Ya, antar kaum muslimin yang sampai sekarang momen itu dikenang ya sepanjang masa amul jamaah tahun persatuan ya ikhwan fi dinillah wa rahmakum muslimin barakallahu fikum, dan takdirnya cukup lama barakallahu fikum ikhwan fi dinillah wa rahmakum, pengaruhnya cukup lama kaum muslimin bersatu ikhwan fi dinillah wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Ya, makanya ikhwan fillah min rahmakum jami'an, ya, sangat banyak sekali ikhwan rahimakumullah faedah dan manfaat ya serta keutamaan orang yang kembali kepada sunnah, orangnya mulia dengan itu, barakallahu fikum, amalannya mulia, barakallahu ikhwan fiddin rahman wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. Selanjutnya ikhwan rahman wa rahmakum jami'an wa barakallahu fikum. 6. Wa an Amr ibn Syarid, dan dari Amr ibn Syarid, an abihi, dari bapaknya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, layyul wajidi yukhillu irdahu wa 'uqubatahu. 6. Layyu adalah al-mumattil. Mumattil itu orang yang na'amarakallahu fikum, ya, menunda-nunda pembayaran hutang. Dikatakan wajidi, dia mendapati kecukupan untuk bayar. Jilayul wajidi, orang yang memiliki kecukupan untuk bayar hutang, kemudian ia tunda-tunda, itu yahillu irdahu, halal kehormatannya, nam wa uqubatahu, halal na'amarakallahu hukumannya. Maksudnya ya khotbah menurahimukumullah, maka orang semacam ini na'amarakallahu fikum, ya, na'amarakallahu berapa, layak, dan na'amarakallahu fikum untuk diberi ucapan yang mungkin na'amarakallahu fikum kasar mungkin. Khotbah menurahimukumullah, dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ayyubihu, yaitu memperbolehkan na'amarakallahu fikum untuk menerjang kehormatan dia. Mungkin di cela atau di na'amarakallahu fikum, di apa? Di hardi na'amarakallahu fikum. Yeah. Ketika dia sudah punya duit, punya kecukupan, na'amarakallahu punya hutang enggak bayar. Kan itu entah maksud. Ini zalim. Sebagaimana dalam riwayat yang lain Rasulullah mengatakan matul ghani dzulmun. Na'amarakallahu fikum. Yeh, matul ghani dzulmun. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Dikatakan para ulama, matul ghani itu adalah mimbab idafatul master ila fa'ilihi. Nah, barakallahu fikum. Idafatul master ila fa'ilihi. Sehingga kalau dimaknakan seperti itu, sama dengan apa hadis layul wajid. Nah, barakallahu. Yaitu mengidafkan master, matlun ya, ghani. Itu kepada fa'ilnya. Jadi orang yang memiliki kecukupan, kok ternyata dia na'amarakallahu fikum menunda-nunda pembayar, itu adalah dzulm, kata Rasulullah SAW. Ya, kan ini bintah melorah. Artinya memaknakan matul ghani dzulm, itu adalah mimbab idhafatul master ila maf'ulihi. Ya, idhafatul master ila maf'ulihi. Yaitu mengidhafkan master kepada maf'ulnya. Kalau idhafkan master ila maf'ulihi, itu berarti yang menghutangi itu wong sugen amarakallahu fikum gitu ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Meskipun yang menghutangi orang kaya kecukupan, enggak pantas bagi kamu kemudian wis sugih kok ora usah dibayar. Enggak ngono. Iku juga dolim. Na'amarakallahu fikum. Ya, dua-duanya dolim. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fikum. Lah, ukubannya, akibatnya na'amarakallahu, kata Rasulullah SAW, layyul wajid ya khillu 'irdu wa 'uqubatu. Orang yang suka na'amarakallahu fikum menunda-nunda pembayar hutang dalam keadaan dia mampu bayarnya, ya, maka halal, ya, kehormatannya, halal hukumnya. Hukumannya dengan ta'ziruhu, ditakzir dia. Jadi seorang qadhi na'amarakallahu fikum ketika dilapori semacam itu, ya, berhak menghukum ta'zir. Kan ibu tengah, ayo cepat dibayar. Ini kapan gak gelem na'amarakallahu fikum, ditakzir, dihukum sesuai dengan kemaslahatan yang dipandang oleh na'amarakallahu fikum penguasa. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu fikum. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di samping na'amarakallahu perbuatan matelin na'amarakallahu fikum, perbuatan menunda-nunda ya pembayaran hutang ini na'amar termasuk kedzaliman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Na'amarakallahu fikum, maka pelakunya terancam dengan ya yang disebutkan dalam hadis ini. Ya, kehormatannya bisa dihalalkan. Ya, dan dia bisa mendapatkan hukuman takzir. Sudah ya. Sehun rahmatullah di sini na'amarakallahu fikum, ya, terdapat faedah na'amarakallahu fikum tahrimul matl. Haramnya menunda-nunda pembayaran hutang dalam keadaan dia mampu. Ya, khani wa rahmatullah rahmatullah. Ya. Haram. Dan itu termasuk na'amarakallahu dosa besar. Ya, di antara ciri dosa besar itu ya rahmakumullah, sebuah perbuatan yang dinyatakan dosa dan diancam dengan sebuah hukuman. Baik di dunia maupun di akhirat. Na'amarakallahu. Seperti ini na'amarakallahu. Diancam dengan hukuman berupa apa? Ta'zir dan apa? Dan dihalalkan kehormatannya. Na'udzubillah min dzalik. Khani wa rahmatullah rahmakumullah. Faedah yang lain. Ikhwani fillah rahimakumullah, dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faedah at-tahdzir min mumatalatil ghani bid-dain. Peringatan dari tindakan mumatalah. Nggih, menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang barakallahu fikum mampu membayar. Nggih. At-tahdzir min mumatalatil ghani bid-dain. Ya. Sekarang ini bintahnya orang mukmujain para kalafikum. Peringatan dari tindakan menunda-nunda pembayaran hutang bagi orang yang memiliki kemampuan untuk membayar hutang, untuk membayar hutangnya. Sekarang ini bintahnya orang mukmujain para kalafikum disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wajhu anna syari'a ja'ala hadza mubihan li'irdi wa 'uqubati. Sisi peringatannya adalah asy-syari' menjadikan perkara ini sebagai perkara yang memperbolehkan, ya, namarakallahu fikum, kehormatannya untuk dicederai, namarakallahu, juga memperbolehkan bagi orang tersebut untuk dihukum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, barakallahu. Ya. Ma'annal asla, kata beliau, anna irdal muslim muharramun wa uqubatu kadzalika muharramatun. Padahal hukum asalnya amarakallahu fikum, kehormatan seorang muslim itu diharamkan. Enggak boleh. Ya, amarakallahu fikum seenaknya dilanggar. Ya, enggak boleh seenaknya amarakallahu fikum dirusak. Enggak boleh. Demikian pula menghukum hukuman terhadap seorang muslim itu hukumnya, hukum asalnya na'amarakallahu fikum, ya, enggak boleh, haram. Enggak boleh amsi langsung hukum, enggak boleh na'amarakallahu fikum. Kalau enggak ada alasannya. Ketika antum enggak ada alasannya, langsung menghukum orang. Apa alasan kamu menghukum saya? Kan enggak seperti itu. Ya, dan itu rahimahullahu rahimakumullah. Ya, akan menyebabkan amarakallahu fikum orang tersebut, ya, termasuk orang yang dinyatakan dolim. Dan ya, pada hari kiamat amarakallahu termasuk orang yang bangkrut, kata Rasulullah SAW. Ya, meskipun dia tadinya amarakallahu fikum di dunia banyak beramal dengan amalan kebajikan, ya, tapi ketika dia melakukan hal semacam itu, ya, na'amarakallahu fikum merusak kehormatan orang lain, nama mendolimi orang lain, menumpahkan darah orang lain, atau mukul orang lain, ila akhirin na'amarakallahu fikum, maka kata Rasulullah SAW, itu termasuk muflis hakiki. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kamu orang yang muflis? Ya, kebetulan kita sudah apa? Belajar tentang muflis tadi ya, kemarin ya. Tapi itu muflis di dunia. Ya. Para sahabat menjawab al-muflis fina man la dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu orang enggak punya duit, enggak punya barang, utangnya akeh, namarakallahu. Kan gitu ya. Ya kan ibit rahmin orang macam barakallahu fik. Ya. Kata Rasulullah SAW, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi'amal as-shalih. Orang yang bangkrut sebenar-benarnya bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa amal-amal soleh yang sangat banyak sekali. Lakin qad safakat mahada wa daraba hada. Ya. Nam wa akhadha mal hada. Tapi dia telah menumpahkan darah orang ini, nam memukul orang ini, nawarakallahu fikum, mengambil hartanya orang ini. Nam akhirnya nawarakallahu fikum. Amalan-amalan tadi na'amarakallahu fikum diberikan kepada orang yang didzalimi tadi sampai habis na'amarakallahu fikum, sementara orang yang didzalimi masih banyak. Ya. Yeah. Setelah itu dosanya orang yang didzalimi tadi dikasihkan sama dia. Na'amarakallahu fikum. Ya. Yeah. Faturiha ilan nar. Akhirnya dia dilempar ke dalam neraka. Padahal amalannya besar, amalannya banyak, na'amarakallahu fikum. Khani fitnah minar. Mujain barakallahu fikum. Begitu. Ikhwani fillah rahimani rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari sikap mumatalah, menunda-nunda hutang. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fillah rahimani rahimakum. Hutang itu boleh. Untuk na barakallahu fikum ya. Mengatasi problema hidup yang mungkin saat itu sedang mendera. Boleh. Ya, enggak punya duit, enggak punya harta untuk kebutuhan hidupnya. Dia utang boleh. Nah, barakallahu fik. Ya, kan ibadah entah menurah makmumciman. Maka termasuk bentuk syukur dia terhadap syariat yang membolehkan perkara ini. Ya, kan ibadah entah menurah. Maka dia hendaknya tidak na'amara menunda-nunda ketika dia memiliki sesuatu untuk menunaikannya. Syukur kepada Allah, syukur juga kepada yang menghutang. Ya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum. Dengan dia segera na'amarakallahu fikum membayar melunasinya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakum jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini. Na'amarakallahu fikum sebagaimana na'amarakallahu fikum yang disebutkan oleh Na'amarakallahu fikum Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin anna la yaghairul wajib, bahwasanya penundaan utang bagi orang yang enggak memiliki kecukupan dalam bayar utang. Na'amarakallahu fikum la yakhillu 'irdahu wa la 'uqubah. Nah, itu tidak menghalalkan kehormatan dan hukumannya. Jadi kalau memang dia enggak mampu ya jangan. Enggak boleh. Yang ada ya dianjurkan adalah memberikan tangguh. Iya, kalau betul-betul enggak punya. Iya. Ayo bayar utang. Aduh. Enggak punya duit. Nah, barakallahu lagi belum ada. Iya. Kan ini bintang rahmatmu. Enggak boleh kamu ini sudah ngomong satu bulan ya, enggak boleh. Termasuk dolim juga na'amarakallahu fikum. Kalau betul-betul dia enggak punya. Na'amarakallahu fikum. Khani fitnah melorah mukum. Yang ada, kasih tangguh. Ya sudah. Satu bulan lagi ya. Khani fitnah melorah mukum. Jangan barakallahu fikum. Bahkan kalau yang bagus yang fitnah mukum ketika mendapati saudaranya yang sedang kesulitan yang semacam itu na'amarakallahu fikum. Dia na'amarakallahu fikum berinisiatif membebaskannya. Itu yang bagus. Ya. Yeah. Minimalnya senantiasa ngasih tunda. Nggih. Yeah. Kan wis entah menora, ini minimalnya. Nah, barakallahu fik. Nggih. Sampai satu bulan ditagih, endi utang iki? Kok gak bayar-bayar iki? Nah, barakallahu fik. Afan ah, you know. Afan ah, belum punya. Nggih. Yeah. Nah, jualan lagi sepi. Nggih. Yeah. Kan ibit musim hujan, es enggak laku nak warak, jalan es waktunya nak warak. Kan ibit entah mana hujan warak lagi. Naam, ya maka dikasih tunda lagi sampai nak warak fikum dia memiliki kemampuan. Tak boleh dicela, tak boleh dicela. Dan itu bukan nak warak fikum sesuatu yang, ya alasan yang bolehkan kita mencela, karena dia enggak punya. Beda halnya ketika dia punya. Ini nas hadisnya. Layul wajid na'amarakallahu fikum yahil irduhu wa'ukubatan. Na'amarakallahu fikum. Ikhwan fiddin rahman wa rahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Kemudian ikhwan rahman wa rahmatum jami'an wa barakallahu fikum. Diambil pula faedah dari hadis ini. Tahrimu matil ghani. Nah, barakallahu tahrimul matl ghani sudah kita sebutkan tadi di awal. Nah, barakallahu haramnya menunda-nunda pembayaran hutang. Dan itu termasuk kedzaliman sebagaimana kita sebutkan apa hadisnya matl ghani dzulmun. Nah, barakallahu fikum. Khani bi tahmil wa rahmatukum jami'an barakallahu. Kemudian yang bisa diambil faedah dari hadis ini, nam annahu yajuzu matlu ghairil wajib, boleh penundaan pembayaran hutang bagi orang yang enggak memiliki sesuatu yang bisa dipakai untuk menunaikan hutangnya. Li'annahu la yastati'u. Dikarenakan dia tidak mampu. Tapi enggak boleh dibikin-bikin. Ya, yeah, harus jujur. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang nama tahu. Makanya dikisahkan Nabarakallahu fikum dari kisahnya Bani Israel. Ya, yeah, jeni hontrah menorah banyak ngutangi manusia Nabarakallahu. Ya kan ini entah menorah mukmujan para kalaf. Ya. Dia bilang sama pegawainya, "Dah, Nabarakallahu fikum. Tarik ya yeah, orang-orang yang punya utang itu." Nah, kan ini entah menorah mukmujan para kalaf. Kalau mereka enggak mampu membayarnya dan dia bersumpah dengan nama Allah enggak mampu namar, maka bebaskan. Ya kan ini entah mukmu. Akhirnya ditarik Nabarakallahu fikum. Ketika ditarik, mana itunya? Ya, enggak punya. Allah. Ya, demi Allah saya enggak punya. Langsung dibebaskan. Ya kan ternyata ya khutbah kemudian para kalafikum itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya dan menyebabkan dia masuk ke dalam surga. Masyaallah. Ya kan khutbah melawan kemudian para kalaf. Jadi yang benar-benar amara kalaf enggak mampu, bukan di bikin-bikin amara kalafikum. Kan ya khutbah melawan atau amara kalafikum dibikin hilah. Nih, dibikin hilah. Nah, barakallahu. Wallahu alam bissawab. Kemudian yang telah menerahmukum jami'an barakallahu fikum, faedah yang bisa diambil juga dari hadis ini, annahu la yajibul wafa' idza lam yatluk. Nah, barakallahu fikum. Wala matla illa bimtina'in. Likawli layu wala matla illa bimtina'in. Fa'idha sakata anhu fa'inna dhaya laysa bimatlin minhu. Ya khani fitin rahmin wa rahmukum insya'ala. Wala yahillu irdu wala ukubatu. Na'am wa rahmukum. Khani fitin rahmin wa rahmukum insya'ala. Diambil fa'idah oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Utsaimin bahwasanya tidak wajib menunaikan apabila tidak di namarakallahu tidak diminta tidak di apa ditagih. Nah, tapi aku entah menawarah mukmujamian barakallahu fikum ketika namarakallahu sang orang yang hutang namarakallahu fikum sudah menentukan awas ya awal namarakallahu fikum waktu bayarannya maka dituntut namarakallahu meskipun enggak diminta dituntut karena dia sudah apa berjanji. Berjanji untuk menaikkan di waktu yang sudah disepakati. Misalnya amarakallahu fikum. Mas, utang mas. Berapa? 1 juta. Nah, amarakallahu. Nanti 1 bulan tak bayar. Kan gitu ya? 1 bulan tak bayar. Tanggal 1 sekarang, berarti tanggal 1 berikutnya tak bayar. Kan gitu ya? Ya kan ini entah. Amarakallahu fikum. Nah. Kata Syekh Muhammad bin Sulaiman al-Sulaim di sini. Tidak wajib menunaikkan kalau dia enggak ditagih. Kan gitu ya? Nah, amarakallahu fikum. Ya kan itu entah menurut hukum syar'i barakallahu. Ya. Tapi kalau dia sudah menentukan waktunya, maka amarakallahu dituntut. Kenapa? Sudah akad sejak awal amarakallahu fikum. Meskipun enggak lagi amarakallahu fikum harus ditunaikan kalau dia ada. Kan ya. Ya kan itu entah menurut hukum syar'i barakallahu. Kalau enggak ada nam bilang afan ah. Kemarin saya bilang 1 bulan kadaluwan amarakallahu uang saya belum keluar amarakallahu fikum. Afan ya. Ya sudah nawar. Kalau alam besok. Ya kan ibu tin rahmin wa rahmat mujain para kelafik. Ada pertanyaan, bagaimana jika ia menunda bayar utang untuk mendapatkan waktu yang pas ketika membayar dalam keadaan dia mampu nawar kelafikum, selama tidak ditagih. Ya, selama tidak ditagih nggak apa-apa. Nah kalau ditagih sini bayar namar bayaran namar kalafikum ya saat itu namar kalafikum dia apa dia namar kalau harus membayar kalau kosek turun waktu ini ya, itu termasuk matel namar ya kan ini entah mana karena sudah ditake kecuali kalau dia enggak ditake take namar kalafikum kan ini entah mana orang kemudian para kalafikum maka namar kalafikum dia bisa melaksanakan sesuai dengan waktu yang tepat. Menurut dia. nggak tahu tepatnya itu seperti seperti kondisi apa, nggak tahu kan itu ya. Pokoknya menurut dia waktu yang tepat begitu. Ketika kita minjam uang kepada seorang lewat transfer, pertanyaannya ini kemarin ini ya, pertanyaannya apakah kita mengganti biaya transfer atau cuma mengganti uang yang kita pinjam? Nomor klasikum. Bagaimana mohon penjelasan. Ikhwan fillah rahimahullah rahmakumullah para klasikum. Nah, transfer itu hanya alat perantara saja. Bisa enggak dianalogikan dengan apa? Orang yang bayar hutang melalui kurir. Ini, tolong ya. Nawarakallahu fikum. Bisa enggak dianalogikan? Tolong bayar apa? Kasihkan uang ini sebagai pembayar hutang dari saya. Nanti kamu tak kasih. Misal dia punya hutang 500 ribu. Nawarakallahu fikum. 500 ribu. Kan ini 500 ini sifulan hutang saya. Ini bawaan. Serahkan sama dia, kamu tak kasih 5.000, boleh enggak? Boleh. Ya, yeah, analoginya seperti itu. Wallah alam besok. Ini biaya transfer. Nah, warakulah. Ikhwan fillah rahimahullah rahmakumullah barakallahu fikum. Ya. Nah, warakulah fikum. Seperti itu ya. Jadi membayarnya nah, warakulah fikum melalui seperti itu. Kayak apa? Orang yang nitip pembayaran hutang pada orang lain dengan dia memberikan amar kelafin upah. Jadi amar kelafin mungkin biaya administrasi itu adalah upahnya, sehingga dia tetap harus bayar amar kelafikum sebanyak utang yang ia terima. 500 ya 500. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah mujahidin para kelafin. Nah, biasanya ikhwan fillah rahimakumullah kalau transfer ya, kalau transfer misalnya amar kelafin saya ngutangi si fulan harus transfer. Biasanya transfer itu ada biayanya. 500 ribu, biayanya 6.500. Ya, gitu ya. Sekarang kan gitu ya. Kan ini entah benar. Dia bilang, apaan ah, saya kemarin transfer ke antum, na'am warakallahu fikum, 500 ribu, na'am warakallahu fikum, biayanya 6.500. Ya, berarti nanti kamu na'am warakallahu fikum, transfer apa ininya, na'am warakallahu fikum, ya, bayar kalau melalui transfer berarti otomatis dia akan bayar juga seperti itu ya. Nah, warakallahu fikum. Karena 6.500 itu untuk apa? Untuk admin. Ya, yeah. Untuk admin. Nah, warakallahu fikum. Kalau dia pakai bayar secara langsung dengan alat yang sama, dia otomatis juga akan bayar seperti itu juga kan gitu. Jadi kholas enggak ada itu. Ya, nah, warakallahu fikum. Karena 6.500 itu adalah nah, warakallahu fikum ya untuk admin. Nah, sekarang kita transfer surat, namun dia bayar na'amarakallahu fikum ya kepada kita secara langsung. Nah, boleh enggak kita na'amarakallahu fikum ya kan ini fitnah menurah mengucim barakallahu fikum na'amarakallahu fikum menambah 6.500 tadi secara langsung ya kan ini fitnah menurah mengucim barakallahu fikum ya ya kan ini fitnah menurah mengucim barakallahu fikum al-zahir nam ketika sang pemberita utang tadi amarah mengatakan ya yeah, 5.000 itu bukan termasuk apa 6.000 ya ikhwan fillah rahimakumullah maka amarah kalau dia bisa katakan kepada orang yang utang tadi amarah kalau fikum yang dikeluarkan segini ya yeah, sehingga bisa amarah kalau fikum dibayar segitu itu bukan termasuk manfaat karena kenyataannya ikhwan fillah rahimakumullah dan para kalau fikum itu nah, warakallahu kembalinya kepada si pengutang tadi. Kalau enggak ada itu enggak bisa nyampe nah warakallahu fikum ke yang pengutang wallah alam bissawab. Jadi ada dua rinciannya nah warakallahu fikum. Bagaimana kalau kita mampu bayar hutang, tapi setiap niat membayar lupa terus. Ini bagaimana na'amarakallahu fikum. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'amarakallahu fikum. Dan biasanya kalau enggak diistokno na'amarakallahu lupa terus. Dan itu memang dari syaitan amarakallahu fikum. Dibikin lupa antum ya. Namarakallahu. Ya kan ibu tumrah melorah mukmujian barakallahu. Yang jelas sudah ada niatan bagi kita namarakallahu fikum untuk membayarnya. Mudah-mudahan itu bukan termasuk matul wani. Namarakallahu fikum. Ya. Karena lupa itu namarakallahu susah. Ya. Ya kan ibu bukan termasuk ikhtiar kita. Ya. Bukan termasuk kehendak kita kan itu. Ya. Beda kalau dilupa-lupakan. Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Iya. Jadi sengaja. Wallah alam bisawab. Apakah boleh memberikan hadiah kepada orang yang kita berutang kepadanya? Nah, warahmatullahi wabarakatuh. Dirinci. Ya, kali bintah mewarahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh memberikan hadiah kepada orang yang kita berutang kepadanya? Ya, yeah, dirinci. Kalau ikhwan entah menawarah mengkemujaman hutang itu di namorokalafikum diberikan ketika hutang masih ya berlangsung. Maka itu riba. Termasuk kullu qardin jara manfa'ah fawa riba. Hutang sepuluh juta misalnya namor. Ya. Bayar satu juta sambil ngasih hadiah. Hadiah ini namorokalafikum. Tidak dipersyaratkan di awal. Tidak ada. Ya, kalau kita telah menolak mengkumusian parakol, tidak dipersalahkan. Nah, parakol, maka itu termasuk kulu korten jaro manfaat favorita, riba. Tapi kalau ikhwan telah makmuh sudah selesai dan tidak dipersalahkan di awal nama parakol, karena saking terima kasihnya kita nama parakol, ikhwan telah menolak mengkumusian, ya, dibayar 10 juta lunas nama parakol, kemudian dikasih hadiah nama parakol, ya. Berupa na'amwarakulafi pulpen misalnya. Ya. Yeah. Itu enggak itu. Tidak na'amwarakulafi meriba. Atau yang menurutnya dibayar 11 juta. Ya. Yeah. Pertanyaan 10 juta ya na'amwarakulafi. Dibayar 11 juta. Karena saking sewenangnya. Karena apa? Dibantu sama temannya na'amwarakulafi. Di saat lagi genting-gentingnya. Ya, ketika dia menghadapi kesusahan na'amarakallahu fikum, ada temannya dengan sukarela ngasih utangan sama dia 10 juta. Na'amarakallahu fikum, pas dia punya duit na'amarakallahu fikum dikasih lebih bayarnya, enggak apa-apa. Seperti yang dikatakan yang disebutkan di awal tentang bab qorat kemarin tentang makmumah, di mana Rasulullah SAW alaihi wasallam utang berupa apa? Unta kecil dibayar unta besar. Ya kan? Kan evit entah melukmu. Pas waktu bayar na'amarakallahu fikum tanya Abu Bakar, ana gak sing bakar entah cilik na'amarakallahu fikum. Gak ana ya Rasulullah. Ana sing gede-gede tok. Ya wis kene wis. Ya, bahkan dikatakan sebagai apa? Orang yang bagus dalam menunaikan na'amarakallahu fikum. Begitu ya. Itu boleh. Tapi enggak dipersalahkan dia di awal. Kan evit entah melukmu. Jadi gitu ya. Dan itu na'amarakallahu fikum pas hutangnya selesai. Tapi kalau hutangnya masih berlangsung ada kemanfaat termasuk kullu qardin jaro manfa'ah fawa riba. Setiap na'amarakallahu utang piutang yang ada kemanfaatan di situ adalah riba. Naqtafi bihadzal qadar subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hawakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.